semuanya begitu indah. Tapi kini bagaikan halusinasi. Semudah engkau berjanji, semudah itu engkau lupakan. Ranting yang patah mungkin bertanda harus aku menjauh dari dirimu. Yang seakan tersadari kau lupakan cinta indah ini. Berulang kali engkau lukai, berulang kali kau buat kesalahan yang sama. Meski hatiku masih menyimpan cinta kepadamu, maaf susah dengar kata maaf. Relung hatiku pun mengakui ku tak bisa berpisah dari dirimu. Sungguh aku masih sama, namun engkau tak lagi sama. Berulang kali engkau lukai, berulang kali kau buat kesalahan yang sama. Meski hatiku sesali, dan mengatakan banyak maaf. Tak bisa diterima, tapi hati masih cinta. Berulang kali kesalahan yang sama. Meski hatiku masih menyimpan cinta kepadamu, maaf susah dengar kata susah untuk mendengar.